Mitra bisnis Kompas menulis, praktek pungli di jembatan timbang ibarat nostalgia ke tahun 70-an. Bayangkan, sudah 40 tahun perilaku korup tetap tidak hilang, seakan-akan pungli di jembatan timbang menjadi suatu yang lumrah. Padahal, pemberantasan korupsi sudah menjadi komitmen pemerintah. Di sisi lain, pelanggaran di jembatan timbang akan membuat infrastruktur jalan menjadi cepat rusak yang pada akhirnya akan menghabiskan anggaran untuk biaya perbaikan, bukan untuk penambahan panjang jalan. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan pemerhati otomotif Joko Sumaryanto. Pak Joko, apa komentar Anda? Di mana-mana sistem itu pasti dibuat yang benar. Cuman permasalahannya, implementasinya itu kadang-kadang yang menyimpang. Nah, sebetulnya kalau kita bicara mengenai timbang, jembatan timbang, harusnya kalau misalnya, kan ada kir, ada semacam itu ya, kalau untuk truk yang untuk angkutan barang dan segala macam. Nah, itu kan harusnya sudah bisa diketahui maksimum berapa seperti itu. Kalau nggak usah lewat jembatan timbang, kalau udah jalannya pelan-pelan kayak gitu kan udah ketahuan pasti itu lebih kok muatannya, dan itu yang harusnya disemprit atau ditilang benar-benar. Jadi jembatan timbang sebenarnya dibutuhkan atau tidak, Pak? Jadi apakah ada fungsinya apa enggak gitu kan? Nah, maka dari itu kan kita harus benar-benar menyikapi mengenai jembatan timbang ini apakah dibutuhkan apa tidak, fungsinya untuk apa gitu. Jangan sampai dibelok-belokin. Kalau fungsi yang utama adalah untuk menimbang kendaraan-kendaraan yang melebihi batas tonasenya. Seperti itu kan? Tetapi pertanyaannya sekali lagi, kalau misalnya ada kendaraan yang mengangkut melebihi tonasenya, apa hukumnya? Apa sanksinya? Ya, kita semua sudah ngerti lah. Bagaimana bila dikenakan sanksi yang lebih berat? Tergantung sanksinya sih, Mas. Kalau menurut saya berat sama enggak, tergantung siapa yang menjalankan kalau menurut saya sih. Coba aja, enggak usah jauh-jauh, pengendara sepeda motor, bisa kan ditertibkan? Siapa yang nggak pakai helm? Kalau helm yang helm murah meriah itu, kena tilang berapa 2 juta atau akan kena kurungan berapa gitu. Harusnya bisa, tapi cobalah bagi yang pengendara-pengendara angkutan barang, benar-benar dikasih sanksi yang cukup berat. Pasti bisa, tapi juga harus pada pelaksanaannya dijalankan dengan benar. Demikian Joko Sumaryanto, saya Dinda Natasha.